Terima kasih banyak kita ada di sini, ketemu kalian semua. Kalian tahu nggak? Kalau kalian ini salah satu contoh buat saya. Contoh untuk kita menata hidup ke depan yang lebih semangat seperti kalian yang selalu tersenyum, selalu mempunyai semangat yang hebat untuk punya cita-cita ke depan. Ini yang lagi ngantuk, punya cita-cita apa? Mungkin ada yang punya cita-cita pengen jadi penyanyi. Ada? Sini yuk, nyanyi sama kakak. Yang ini nih, kamu lagi yuk nyanyi yuk. Siapa tahu kalau suaranya bagus beneran bisa jadi backing vokal nanti yuk. Biasanya kalau saya nyuruh orang ke depan maju untuk nyanyi, suka susah ngajakinnya. Dia punya suara yang bagus ya. Sering nyanyi? Sering nyanyi di kamar mandi? Terus dimana nyanyinya? Sering isi acara? Di yayasan maybe? Mungkin di kamar mandi kan sering ya. Sambil mandi. Yang setia menunggu kita untuk terus semangat hidup ke depan. Kamu siap? Tahu lagunya? Mau dengerin? Tapi siapa dulu? Oh, dia punya request boy. Dia ada request mau gak? Cita-cita dia. Okay. Tapi siapa? Yulia, oke Yulia, saya punya suara kamu dulu, siap? Yuk, kedua dong. Yuk. nanti Yulia kita doakan bisa di panggung yang besar dan berhasil.